الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. فقد قال الله جل وعلا موسيا بنا بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون الأكارم, kebahagiaan, as-sa'ada di sisi manusia adalah merupakan tujuan teragung, impian yang paling mereka cari. Mereka berusaha bekerja dengan kesungguhan dan dengan segala daya dan upaya untuk merealisasikan yang bernama as-sa'adah, kebahagiaan, kesuksesan dan yang semakna dengannya. Akan tetapi kebanyakan dari manusia tidak mengetahui kebenar sa'adah, tidak mengetahui, tidak mengenal apa itu sa'adah, apa itu kebahagiaan itu sendiri, apalagilah cara menuju kepada kebahagiaan. Sehingga orang yang tidak mempunyai harta, kebahagiaan menurut mereka adalah dengan bertumpuknya harta. Orang yang belum memiliki anak, maka kebahagiaan itu menurut mereka adalah ada pada anak. Mereka yang belum mempunyai pangkat dan jabatan, menurut mereka kebahagiaan itu ada pada pangkat dan jabatan. Mereka yang hanya baru memiliki satu istri, menurut mereka kebahagiaan itu ada pada istri kedua, ketiga, keempat, begitu seterusnya ikhwatal iman. Akan tetapi rahmatullahi binah, kasih sayang Allah kepada hamba, bahwa Allah azza wa jal sendiri yang telah bertanggung jawab mengatur hidup dan kehidupan mereka, mengatur kehidupan mereka di segala lini kehidupan mereka, di segala sisi-sisi dan dimensi kehidupan. Maka Allah Azza wa Jal telah mengatur kehidupan ini, bagaimana mereka bergaul, berinteraksi dengan Rabb mereka, bagaimana mereka bergaul dengan diri mereka sendiri, dan bagaimana mereka bergaul dengan manusia dan makhluk yang lain. Ibadallah, Allah Jalla wa'ala telah menerangkan dengan sejelas-jelasnya bagi kita, limadha khalaqana, kenapa Allah menciptakan kita, wa min aina ji'na, dari mana kita datang, wa ila aina nahnu sa'irun, dan kemanalah hendaknya kita mau pergi. Apakah hidup ini begini saja? Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang jelek, ada yang ganteng, ada yang buruk. Lalu tanpa ada makna di atas ini semua? Kalla wallah. Maka telah Allah terangkan, wa ila aynal masir, kemanakah hendak kita pergi, kemana? Dan bagaimana kita beramal, apa yang kita lakukan untuk merealisasikan dan untuk mendapatkan semua yang telah dibahas di atas. dan tidak akan pernah mungkin itu bisa dicapai. Dengan hak dan secara hakikoh, dengan secara nyata dan benar, kecuali dengan berkumpulnya pada seorang empat pertanyaan yang telah disebutkan. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kebahagiaan itu apabila ada pada diri kita empat hal yang telah disebutkan, sehingga hamba berjalan di muka bumi ini, dia sedang berilmu, sedang menyadari tujuan kenapa dia diciptakan Rabbnya, siapa yang menciptakannya, apa saja hak-hak Khaliq yang menciptakannya, dan bagaimana pula dia menunaikan hak-hak Rabbnya, dan apa yang Allah janjikan kepadanya ketika dia menunaikan ini semua. Maka dia bekerja, beramal di atas ilmu, ala nur, dan dengan cahaya, dan kepada cahaya. Ayyuhal ikhwatul akarim, atau dengan ungkapan lain, kita mengatakan bahwa seorang tersebut beramal di dunia ini dalam keadaan bahagia, karena dia telah mengetahui kemana dan kepada siapa dan hendak apa. Karena sesungguhnya mereka yang tidak tahu mengapa dan kenapa dan kepada siapa, mereka itu adalah yushbih bil majanin, mirip dengan orang gila yang siang hari dan malam hari hanya kerjanya mengukur jalan. Udah berapa kilo? Tidak tahu. Kemana? Tidak tahu. Bagaimana caranya ke sana? Tidak tahu juga. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka seorang muslim, mereka beramal di dunia dalam keadaan tuma'ninatun nafs, ketenangan batin, dan dia menunggu as-sa'adah al-kubra, kebahagiaan yang agung di sisi Rabbnya, fi jannatullahin na'im. Setiap kali dia melewati satu langkah menuju as-sa'adah al-uzma, kebahagiaan yang agung, maka dia pun ikhwatal iman berpikir bagaimana langkah kedua menuju target yang telah dia ketahui. Setiap kali dia berhasil melewati satu langkah, maka kebahagiaan semakin merasuki seluruh tulang-tulang daging dan darahnya, sehingga dirasakan oleh seluruh tubuhnya dan nampak pada wajah dan lisan dan pandangan hamba tersebut. Ayuhal ikhwatul akharin, dalil daripada apa yang kita sebutkan ini semua adalah sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba." Akan merasakan manisnya iman orang-orang yang ridho Allah sebagai Rabb mereka. Allahu Akbar. Wabil Islami dina, dan mereka yang merasakan lezatnya iman adalah mereka yang ridho Islam saja sebagai agamanya. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyu wa rasulah, dan dia ridho dengan kepasrahan dan taslim bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasulnya. Sidang Jumat yang kami muliakan, barang siapa yang tidak merasakan manisnya iman di dalam kehidupan ini, tidak merasakan kebahagiaan, maka ridhonya Allah sebagai Rabbnya adalah tidak sempurna, atau keriduannya Islam sebagai agama tidak pas, dan keriduannya ataupun keriduannya kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul naqisah, yakni masih kurang. Lihatlah mereka Ahmadiyah terbata-bata di dalam kegelapan, kejahilan dan kekufuran. antara Nabi Muhammad SAW ataupun Nabi Al-Kadzab, Mirza Ghulam Ahmad Al-Kadzab, ini Nabi atau tidak, Nabi atau tidak. Sungguh mereka berada di dalam kegelapan yang nyata. Bagaimana kalau seandainya seorang tersebut dia belum puas bahwa Islam sebagai din yang dia berjalan dalam kehidupan ini berdasarkan tanzimat, yakni syariat Allah Jalla wa'ala. Bagaimana pula ketika mereka belum lagi secara total hatinya terpaut kepada Rabbuna Jalla wa'ala. Fala hawla wa la quwwata illa billah. Anda mengaku Rabb anda Allah, tapi sebagian manusia menyalahkan Allah, mengadukan Allah kepada manusia. Ya Rabb, kenapa dia mendapatkan harta lebih banyak dariku? Kan seharusnya saya lebih kaya. Lihat hamba ini, ikhwatal iman. Kenapa si fulan? Kenapa saya sakit-sakitan? Si fulan yang lain enggak pernah sholat. Kenapa dia kok sehat segar bugar? Mereka tidak tahu hak-hak Rabb mereka. Allahu fa'alun lima yurid. Allah Maha berbuat sesuai dengan kehendak Allah Jalla wa'ala. Faman radiya falahur ridha. Barang siapa yang ridha kepada Allah, baginya, barang siapa yang ridha dengan ketetapan Allah, qada dan qadar Allah, baginya ridha Allah. Waman sakhita falahus sukht. Barang siapa yang benci, maka baginya kebencian yang semisal dengannya pula. Oleh karena itu, ikhwatal iman, dari sinilah sebuah qararah, satu ketetapan kepribadian dan ketetapan jiwa berdasarkan dalil-dalil yang nurum minallah, bahwa syariat Islam, agama Allah berupa akidah dan berupa syariat, berupa akhlak dan ahkam. Ini semua ya khotal iman, di dalam perintah, di segala perintah-perintah dan larangan-larangan Allah, itu semua untuk memberikan kebahagiaan kepada hamba. Dan itulah cara merealisasikan dan cara untuk mendapatkan kemaslahatan hamba untuk sekarang dan untuk yang akan datang. Tidak ada maslahat yang mu'tabar, maslahat yang bisa dianggap bagi manusia untuk menyelisihi perintah maulanya, perintah Allah. Tidak ada maslahat di dalam melanggar, yakni larangan-larangan Allah Jalla wa'ala. Maka tidak ada kemaslahatan bagi hamba dia mengikuti hawa nafsunya dan dia melakukan apa-apa yang tidak diridhoi Allah. Oleh karena itu, kalaupun kita menyaksikan dengan mata kepala kita seorang berbahagia dengan menyelisihi perintah Allah ataupun melanggar larangan Allah, maka itu adalah maslahatun wahmiyatun. Itu adalah kemaslahatan yang semu. Walaysa bihaqiqah. Itu bukanlah maslahat yang sebenarnya. Sehingga kita dapatkan mungkin saja seorang itu mempunyai harta paling banyak, akan tetapi hartanya mencabik-cabik tubuh-tubuh dan perasaan dan ketakutan. Bisa jadi orang mempunyai anak paling banyak, akan tetapi seluruh anaknya tidak ada pun satu yang bermanfaat untuknya. Bisa jadi istri yang empat justru menjadi petaka tersendiri bagi hamba. Bisa jadi pangkat dan jabatan penyebab kematian telak bagi seorang hamba. Ibadallah, as-sa'idu man kana abdan lillah. As-sa'idu man kana abdan bil ikhtiyar. Orang yang berbahagia adalah orang yang menjadi hamba bagi maulanya dengan kerelaan hati. Sujud dan rukuk kepada Rabbnya. Dia tinggalkan perintah-perintah maulanya. Ka'annahu kama annahu 'abdulillah subhanahu wa ta'ala bil ittirab. Sebagaimana dia menjadi hamba Allah dengan secara paksa. Mau atau tidak mau menjadi hamba bagi Allah. Oleh karena itu, ta'ammuli bersama perkataan al-Imam Al-Mushayatul Qurramani rahimahullah. Beliau mengatakan, "Wa man ammara zahirahu bittiba'is sunnah." Barang siapa yang memenuhi zahirnya dengan mengikuti sunnah, penampilan-penampilan sunnah, ngomong sesuai dengan sunnah, berpakaian sesuai dengan sunnah, penampilan sunnah, rumahnya sesuai dengan sunnah, zahirnya sunnah, wa batinuhu bidawamil muraqabah, dan batinnya rahasia antara dia dengan Rabbnya, dia selalu merasa diawasi Allah, dekat dengan Rabb, zahirnya sesuai dengan tuntunan Allah, wa kaffa basarahu anil haram, lalu dia menahan pandangannya dari yang diharamkan Allah, wa akala minal halal, dan dia memakan dari yang halal, utiyal farah, maka Allah akan memberikan kegembiraan padanya. Kemurungan-kemurungan kita yang kita rasakan, la yalumanna ahadun ghairah, jangan sampai orang menyesali orang lain, falyalumu nafsah, hendaklah dia gigit jari sendiri. Kemurungan-kemurungan kegalauan hati, sampai kadang peperangan antara seorang dengan batinnya sendiri, merasa tidak ada harga dunia ini, itu adalah dampak-dampak daripada meninggalkan perkara-perkara yang disebutkan oleh Syekh Al-Qurnumani rahimahullah. Maka beliau mengatakan setelah itu membaca firman Allah, inna fi dzalika laayatil lil mutawassimin, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang mutawassimi. Berkata salah satu sahabat, mutawassimin adalah orang yang mempunyai firasat. Maka hati-hati daripada firasat orang saleh, karena dia melihat dengan pandangan Allah Jalla wa'ala, dengan nur min Allah. Fa'atabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun wastaghfiruhu kathira innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، pada khutbah yang kedua ini kita ambil qabasat, secuil daripada nasihat mutiara para ulama kita. Sesungguhnya mereka mempunyai pandangan-pandangan yang berdasarkan nur minallah. Berkata salah satu muridnya Syekhul Albani rahimahullah bernama Abu Islam, di mana ketika beliau selesai salat zuhur, salat subuh, beliau menemui Syekh di rumahnya dan dia dapatkan Syekh berada di perpustakaannya sebagaimana kebiasaannya. Setelah beliau, Syekhul Albani rahimahullah, menjawab pertanyaan-pertanyaannya, beliau mengatakan, ya Syekhana, saya sangat mengharapkanmu untuk memberikan satu nasihat kepadaku yang spesial untukku. Maka karakter para ulama, bagaimana mereka mengikuti para nabi dan rasul, mereka adalah orang yang paling banyak menasihati ummah. Maka kata Syekhul Albani rahimahullah, ansahuka bima nasahtu nafsi bihi nafsi, wahai Aba Islam, aku nasihati kamu dengan sesuatu yang aku nasihati selalu dengan ini kepada diriku sendiri. Faqad akhadtu ala nafsi thalathata umur, sungguh aku telah mengambil tiga sikap, tiga keputusan di dalam kehidupanku, yang dengan itu aku berjalan di atas manhaj ini. Kata beliau, al-amru al-awwal an a'mal bima a'lamu fi hudud istita'ati. Nasihat pertama, kata beliau, hendaklah kamu beramal dengan apa yang telah kamu ketahui dari agama Allah, dari kebenaran, sesuai dengan kemampuan anda. Karena Allah Azza wa Jalla telah memuji-muji orang-orang yang beramal. Kata Allah Azza wa Jal, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ, samakah orang yang mengetahui dengan yang tidak? Allah Azza wa Jal mengatakan sebelumnya, أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَجِدَ وَقَائِمَ يَحْذَرُ الْآخِرَةِ وَيَرْجُ رَحْمَةَ رَبِّهِ, apakah sama orang yang selalu berubudiyah kepada Rabbnya di tengah malam dalam keadaan sujud dan berdiri, dan dia khawatir terhadap akhiratnya, dan dia mengharapkan rahmat Rabb-nya. Katakanlah, sungguh tidak akan pernah sama orang yang jahil, orang yang mengetahui dengan yang tidak mengetahui. Innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya hanya orang yang berpikir sajalah yang dapat mengambil pelajaran. Maka mengamalkan ilmu, Allah Azza wa Jalla telah mencaci orang yang tidak mengamalkan ilmu. Kata Allah Azza wa Jalla, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum?" Apakah kalian menyuruh manusia berbuat baik lalu kalian melupakan diri kalian? Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, "Sesungguhnya yang paling aku takuti dari Rabbku pada hari kiamat, kalau Allah memanggilku di depan seluruh makhluk, lalu Allah mengatakan kepadaku, 'Ya Uwaimir, wahai Uwaimir, fa aqulu labbaik, ya Rabb.' Aku katakan, 'Aku perkenankan panggilanmu, wahai Rabbku.' Maka Allah Azza wa Jalla bertanya kepadaku, 'Ma amilta fi ma alimta?' Apa yang engkau amalkan terhadap ilmu yang engkau ketahui?" Itulah yang paling ditakuti oleh orang-orang soleh, orang-orang yang mengetahui kebenaran. Oleh karena itu, kemudian Syekhul Albani, kata Syekh Abu Islam, mengatakan bahwa beliau mengingatkan dengan tiga orang yang pertama kali disungkurkan ke dalam api neraka. Maka beliau Syekh mengatakan, orang yang pertama sekali yakni disungkurkan ke dalam api neraka, salah satunya adalah orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, mengetahui syariat Allah lalu dia memilih hawa nafsunya dan adat istiadat. Maka Allah Azza wa Jal, beliau mengatakan, "Alam u'allimuka ma anzal?" Tidakkah aku telah mengajarimu sesuatu yang telah aku turunkan? Maka Syekh Albani, kata Syekh Abu Islam, dia adalah selalu menangis terseduh-seduh, menangis dengan sejadi-jadinya apabila setiap kali Syekh Albani menyebutkan hadis yang mulia ini. Ikhwatul iman al-akarim, dua contoh lagi yang kita jadikan bagaimana para ulama berislam mengamalkan ilmu mereka. Satu ketika, di mana kata beliau, kata Abu Islam, Syekhul Albani adalah orang yang paling mengamalkan sunnah dalam segala kehidupannya, dalam pakaian, dalam makan, minum, tidur, dalam sholatnya, dan seterusnya. Satu ketika mereka pergi kemping bersama murid-murid beliau, di mana waktu itu umur Syekhul Albani rahimahullah sudah 80 tahun lebih, Syekhul Albani. Kebetulan waktu itu adalah hari Senin. Ternyata mereka kaget, ternyata Syekhul Albani adalah puasa Senin. Lihatlah khotul iman, umur dia 80 tahun, masih sempat beliau puasa Senin Kamis. Allahu Akbar. Contoh kedua, satu ketika, ini juga biasa para masyayikh suka pergi kemping bersama Syekhul Albani. Pergi kemping ke yakni padang pasir, di mana daerah Urdun adalah daerah yang banyak padang pasir. Maka ketika beliau sudah selesai tanya jawab dengan para masyayikh, dengan murid-murid beliau, maka salah satu murid beliau mengeluarkan pistol yang biasa untuk yakni berburu burung. Maka mulailah mereka menaruh yakni sasaran tembak untuk menguji diri. Ternyata setiap murid-muridnya ini ditembak jauh kali dari tujuan. Maka Syekhul Albani melihat murid-muridnya tidak ada yang sesuai dengan sasaran, diambilnya dan ditaruh di depan matanya dan dia tembakkan persis kepada apa yang mereka minta. Maka murid-murid enggak yakin, mungkin kebetulan aja Syekh kita. Matanya pun sudah seperti itu. Ternyata mereka minta, "Ya Syekhana, kami ingin engkau tembak yang ini lagi, sasaran kedua." Ternyata Syekh menaruh pistol lagi kedua kali di depan matanya dan dia tembak dan ternyata kena lagi. Dengan demikian tahulah para muridnya, ternyata Syekh mereka itu adalah sniper, ahli tembak. Satu ketika beliau dalam satu peperangan, dia minta izin untuk pergi jihad tapi dilarang umat dan tidak diberikan izin oleh negara. Kematian beliau tidak sama dengan kematian ribuan manusia yang lain. Ketika meninggal beliau Syekh Al-Albani, murid beliau bernama Abdul Latif rahimahu hafizahullah menemui Syekh Abu Islam. Maka Abu Islam menceritakan kisah yakni jagonya menembak Syekh Al-Albani. Maka dikatakan anaknya, "Wahai Syekh, Syekh kita sebenarnya lebih ajaib dari itu. Dikatakan oleh anaknya, wallahi kami waktu ketika kami di daerah Syam, maka saya menyetir mobil untuknya. Dan ketika dia melihat burung, dia tembak burung itu dari dalam mobil, dan mobil dalian kencang berjalan, dan dia berburu burung di atas mobil dan mendapatkan burung. Allahu Akbar. Kapan dia berlatih? Maka dialah Allahu Hasibuh, orang yang mengamalkan, karena dia mengamalkan sunnah nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ala wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Kata Allah Azza wa Jalla, hendaklah kalian siapkan apa yang kalian mampu dari kekuatan-kekuatan. Turhibuna bihi aduwallah, yang kalian menggentarkan irhab, menakut-nakuti musuh-musuh Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inna al-quwwata ar-ramyu, ala innal quwwata ar-ramyu, ala innal quwwata ar-ramyu. Ingatlah bahwa kekuatan itu ada pada tembakan. Ingatlah kekuatan itu ada pada tembakan, dan ingatlah kekuatan itu ada pada tembakan, sebagaimana hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Begitulah ternyata ikhwatal iman, diriwayatkan daripada Imam Syafi'i rahimahullah. Dalam biografi Imam Syafi'i, beliau dikatakan oleh para ulama, kana yadribul asyara bi asyara. Imam Syafi'i rahimahullah, dia itu menembak dengan 10 peluru dengan sasaran 10 pula. Bagaimana kalau kita ikhwatal iman, jangan-jangan dengan ketapel saja kita menembak muka kita sendiri, wallah. Begitulah contoh-contoh para ulama kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa taslimu. Sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fa salli wa sallim 'ala nabina Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك على كل شيء قدير. اللهم أعزنا بطاعتك يا رب ولا تذلنا بمعصيتك يا رب. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والمشركين يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله أقول ما تسمعون وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة. الله أكبر.